Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui beberapa larangan dalam Islam yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-151. Dan juga telah kita ketahui larangan mendekati harta anak yatim dalam suratul An'am ayat yang ke-152. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan larangan berikutnya yang disebutkan dalam suratul An'am ayat yang ke-152. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala wa awful qayla wal mizana bil qist. Ay bil adli wal wafa'it tammi. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Yakni dengan adil dan memenuhi takaran secara sempurna. Wa idastahattum fi dhalik. Jika kalian sudah bersungguh-sungguh melakukan hal itu, fala nukallifu nafsan illa wus'aha, maka kami tidak memberi beban suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ai bi qadri ma tasa'uhu wala tadiku anhu. Faman harasu alal ifa'i fil kaili wal wazni thumma hasola minhu taksirun lam yufarid fihi walam ya'lamhu fa'innallaha ghafur rahim. Yakni sesuai dengan kemampuan seseorang dan tidak memberatkannya. Maka barang siapa yang sudah berusaha untuk memenuhi takaran dan timbangan, tapi kemudian terjadi kekurangan takaran itu, tapi tidak terlalu berlebihan, dan dia tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barakallahu fikum. Wa bihadhil ayati wa nahwiha istadallal usuliyun bi anna Allah la yukallifu ahadan ma yutiqu ma la yutiqu. Wa ala anna man ittaqallaha fima amar wa fa'ala ma yumkinuhu min dhalik fala kharaja alayhi fima siwa dhalik. Dengan ayat ini atau yang semisalnya, para ulama usul fiqh menjadikannya sebagai dalil bahwa sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan apa saja semampunya, maka tidak ada dosa baginya. Selain itu, barakofikum. Nam, barakofikum. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mempelajari tentang larangan agama berikutnya, yang di sini disebutkan dalam bentuk perintah, yakni memenuhi takaran dan timbangan secara adil. Berarti larangan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Naam. Ikhwan fillah na'uzukum wa. Larangan ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin dan umat manusia pada umumnya, agar mereka tidak melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Curang dalam takaran dan timbangan maksudnya ialah mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya. Contoh, beli apokat 1 kilo begitu, maka tempat untuk menimbang apokat tadi dikasih pemberat yang tidak diketahui oleh pembeli, dibenamkan dalam takarannya itu 1 on. Maka ketika ditimbang, sudah kelihatannya pas 1 kilo. Tapi sebetulnya berat apokat ini masih kurang 1 on. Hal ini dilakukan oleh pedagang-pedagang yang curang semacam itu dalam rangka memperbanyak laba atau keuntungan. Termasuk contoh kecurangan dalam takaran dan timbangan ialah penjual gas LPG. Perusahaan yang menjualnya mengurangi kadar gas yang ada di tabung itu yang tertulis 12 kilo. Nah, namun sebenarnya yang ada dalam tabung itu hanya 11 kilo. Atau yang ukuran kecil-kecil itu. Berapa kilo? Hah? Yang gas LPG? 3 kiloan ya. Itu dikurangi 0,5 kilo. Tapi gak tahu karena sudah masuk dalam tabung tadi. Maka ini termasuk dalam larangan ayat ini. Curang dalam takaran dan timbangan. Masuk juga dalam contoh ini, ikhwan fillah na'uzukum wa, adalah pom bensin. SPBU. Nah, 1 liter bensin 4.500. Harusnya dimulai dari apa ini? Nol. Ya. Tapi dengan kecanggihan orang-orang yang curang tadi, itu ketika nol, Ya. Begitu ngisi itu langsung gitu. Sudah tidak mulai dari nol. Sehingga harusnya 1 liter yang terisi menjadi berkurang. Namun harganya tetap 1 liter. Kalau kali berapa liter lumayan. Nah, ini juga termasuk curang dalam takaran dan timbangan. Barakofikum. Ini sepertinya merupakan penyakit yang sudah mewabah di kalangan para pedagang. Sehingga ayat ini cocok untuk disampaikan kembali sebagai peringatan agar kita tidak curang dalam timbangan. Nah, sebagaimana yang terjadi di kalangan penduduk Madinah. Pada saat itu mereka memiliki kebiasaan kalau beli pengen dapat apa ini? Lebih. Beli sekilo, ayo tambah. Begitu. Jangan dipaskan sekilo. Dikasih minta apa ini? Minta lebihan sedikit. Tapi begitu ya, begitu mereka menjual, maka dikurangi timbangannya. Nah, barakallahu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifun. Al-Mutaffifun itu orang yang curang dalam takaran dan timbangan dengan gaya yang telah saya sampaikan tadi. Kalau beli pengen dikasih lebih, kalau jual dia ngurangi apa ini? Takaran dan timbangannya. Nah, barakofikum. Taib. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, faedah berikutnya. Jika seseorang telah berusaha untuk menakar dan menimbang sesuai dengan prosedur, namun terjadi kekurangan tanpa disengaja dan tanpa sepengetahuannya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk melanggar larangan ini. Namanya alat ya, kadang-kadang sudah tua, jadi alat pengukurnya itu sudah tidak akurat lagi. Tapi dia sudah berusaha untuk akurat. Nakar sekilo, ternyata masih kurang apa ini? Sedikit. Tanpa diketahuinya, tanpa disengaja. Maka hal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Tapi yang lebih afdal ikhwana fillah a'azzakumullah, kalau kita menjual barang, hendaknya kita lebihkan takarannya. Nah, di samping kita selamat dari perbuatan mengurangi takaran dan timbangan, kita juga apa ini? Mendapatkan pahala, memberi tambahan untuk penjual sebagai apa ini? Sedekah. Nah, silakan beli beras sekilo. Nah, kita timbang sekilo, kita kasih tambahan ya, satu apa ini? Satu telapak tangan kita. Nah, ahsan. Kita misalkan jadi pedagang buah, beli apokat 1 kilo. Nah, pas 1 kilo, tambahi 1 buah apokat. Gitu. Nah, mantap. Kemudian dalam hadis ini, dalam ayat ini terdapat faedah. Dalam ayat ini terdapat faedah bahwa segala sesuatu yang memberatkan dalam pelaksanaan syariat, maka ada keringanan dan rukhsah padanya. Ini sebagaimana yang disepakati oleh para ulama usul fiqh tentang masalah ini, bahwa segala perkara yang dianggap memberatkan, maka akan datang padanya rukhsah atau keringanan. Selanjutnya, qala asy-syekh rahimahutaala, wa qawlu ta'ala wa idza qultum qawlan tahkumuna bihi bainan nas wa tufassiluna bainahumul khitaba wa tatakallamuna bihi 'alal maqalati wal akhwal fa'dilu fi qawlikum bi mura'ati sidqi fi man tuhibbuna wa man tukrihuna fi man tuhibbuna wa man takrahunahu wal insaf wa adamu kitmani ma yalzamu bayanuhu fa innal maila ala man takrahu bil kalami fihi aw fi maqalatihi min adh-dhulmi al-muharram. Jika kalian mengucapkan suatu perkataan sebagai vonis dalam menghakimi perselisihan di antara manusia, dan kalian juga memutuskan pembicaraan di antara mereka, dan kalian berbicara dengan ucapan dan keadaan-keadaan yang ada, maka adillah dalam ucapan kalian dengan memperhatikan kejujuran, baik terhadap orang yang kalian sukai maupun terhadap orang yang kalian benci. Dan adil, serta tidak menyembunyikan apa yang harus dijelaskan. Karena condong untuk menghakimi orang yang engkau benci, baik dengan ucapan atau dengan perkataan yang lain, termasuk kedzaliman yang diharamkan. Bal idza takallamal 'alimu 'ala maqalati ahli al-bid'ah fal wajibu 'alaihi ay yu'tiya kulladhi haqqin haqqah wa ayyubayyina ma fiha min al-haqq wal batil wa yaqtabira qurbaha min al-haqq wa bu'daha minhu. Bahkan seorang alim ketika mengomentari ucapan ahlul bid'ah, maka wajib baginya untuk memberikan hak orang itu menjelaskan mana pendapatnya yang benar, mana yang batil, dan juga mempertimbangkan mana pendapatnya yang mendekati al-haq dan mana yang jauh dari al-haq. Wa dzakara al-fuqaha'u anna al-qadhiya yajibu 'alaihi al-'adlu bain al-khasmaini fi lahdihi wa lafdihi. Demikian pula para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa seorang hakim wajib untuk adil dalam menyikapi dua orang yang bersengketa, baik dalam sikapnya maupun lafadznya. Taibar kofik. Di dalam ayat ini, yukhanabudina al-sakum wah, terdapat faedah. Yang pertama, wajib adil dalam memutuskan perkara dan dilarang perbuat zalim. Yang dimaksud dengan adil dalam memutuskan perkara di sini, ikhwana fillah a'azzakum wa iyalah, memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat dan sesuai dengan bukti-bukti yang kuat. Jadi kalau ada persengketaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, kemudian kita sebagai hakim yang mengadili perkara mereka, maka kita harus adil dalam memutuskan perkara. Dengan cara yang pertama ialah kita menghukuminya sesuai dengan aturan syariat. Dan yang kedua, sesuai dengan bukti yang kuat. Tidak berdasarkan apa ini? Perasaan. Nah, sekalipun yang bersengketa itu adalah sanak kerabat kita, kalau memang salah, katakan salah. Walau kana ada kurba, sekalipun yang bersengketa itu ialah sanak kerabat kita. Satunya masih ada hubungan family, yang satunya tidak ada hubungan apa-apa, bahkan orang yang paling tidak disukainya. Ketika kita harus memutuskan perkara di antara mereka, harus apa ini? Adil. Yakni memutuskan sesuai dengan aturan syariat dan bukti yang kuat. Ini teori. Barakalakum. Tapi pelaksanaannya, masya Allah, sangat berat. Oleh sebab itulah, seorang hakim harus memiliki mental yang kuat, keteguhan yang kuat, dan tidak pandang bulu dalam menghakim. Coba bayangkan, kalau kalian jadi hakim, ada dua orang bersengketa. Satunya ialah orang yang kalian benci sejak kecil. Nah, yang saat itu posisinya benar. Satunya lagi adalah anak kalian sendiri. Nah, yang saat itu posisinya apa ini? Salah. Nah ini kalau saya nyatakan anak saya salah, ini anak saya sendiri, saya juga rugi. Nah, kasihan juga anakku sendiri. Dan ini kalau saya nyatakan benar, maka dia akan semakin menjadi-jadi. Ya, nah. Jadi antara perasaan dan keadilan terus bertempur. Kalau hakimnya mimble, sudah langsung. Ya, dia akan memutar otak. Bagaimana caranya supaya anaknya ini dinyatakan benar dengan rekayasa yang sangat licin, ya. Nah, atau paling tidak, kalaupun salah dianggap bebas demi hukum. Nah, istilahnya itu ada. Bebas apa ini? Demi hukum. Laporannya kurang lengkap, batas waktunya sudah habis, dinyatakan bebas demi hukum. Nah, itu istilahnya ya. Walaupun salah, karena salahnya sendiri. Orang yang lapornya itu enggak lengkap, laporannya enggak lengkap. Buktinya pada waktu yang telah ditetapkan. Sehingga dianggap bebas demi hukum. Demikian. Ya. Sangat susah. Ini ayat Yohanan bin Azakumullah secara khusus ditujukan kepada mereka-mereka yang biasa menjadi hakim di pengadilan. Di mahkamah syariah. Mereka ini betul-betul harus menghukumi dengan adil. Tidak boleh condong ke salah satu dari pihak yang bersengketa sekalipun terkait dengan apa ini? Keluarganya sendiri. Kemudian dalam ayat ini Yohana bin Azakumullah terdapat faedah yang lain. Wajib untuk adil dalam menyikapi pendapat-pendapat ahlul bid'ah dan orang-orang menyimpang lainnya. Nah, yang dimaksud adil dalam menyikapi pendapat ahlul bid'ah ialah satu, menjelaskan kebid'ahan mereka itu memang betul-betul tidak berdasar dari Al-Quran wa Sunnah. Yang kedua, menjelaskan apa yang benar dari Al-Quran wa Sunnah. Dan yang ketiga, menjelaskan secara rinci mana pendapat mereka yang benar, mana yang salah. Itu adil. Kalau orang mengatakan fulan sesat titik, itu tidak adil namanya, ya. Yang sesat itu yang mananya? Dasarnya apa kok sesat? Yang benar bagaimana? Apakah kesesatannya itu seluruh pendapatnya atau pendapat tertentu saja? Enggak boleh langsung bilang fulan sesat. Ya, semuanya apa yang dikatakan sesat semua. Ya, tanpa dirinci. Padahal ada juga yang benar. Barakallahu fikum. Ini sikap yang tidak adil. Nah, dijelaskan. Misalkan kelompok sufiyah, mereka ini dikatakan kelompok yang sesat. Kesesatannya 1, 2, 3, 4. Bertentangan dengan Quran, ayat ini, surat ini, hadis, riwayat ini, dan ini. Kemudian yang benar, begini, begini, begini. Kemudian di antara apa yang mereka lakukan, ada yang sesuai dengan sunnah. Nah, tetapi mayoritas amalan mereka menyimpang. Itu namanya apa ini? Adil dalam menyikapi pendapat ahlul ahwa wal bidah dan orang-orang yang menyimpang lainnya. Termasuk dalam ayat ini terdapat dalil disyariatkan adil dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah fikih. Nah, yang dimaksud adil dalam menyikapi pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dalam masalah fikih ijtihadiyah ialah menyebutkan dalil-dalil lawan atau yang berbeda pendapat dengannya dan bantahannya. Nah, jadi gak boleh mengatakan ini pendapatnya dhaif tanpa menyebutkan pendapat ini bagaimana, dasarnya apa. Langsung dikatakan lemah begitu saja. Ini tidak adil. Yang adil ialah sampaikan perbedaan pendapat itu dengan dasarnya masing-masing. Kemudian jelaskan mana pendapat yang lemah, mana yang dasarnya lemah. Itu adil. Nah, bisa jadi pendapatnya dikatakan lemah itu justru kuat. Dalilnya ditutup-tutupi. Dia soalnya enggak sependapat dengan itu. Kemudian dia tampilkan pendapat yang sesuai dengan keyakinannya. Ya, dikuat-kuatkan. Nah, para fikum. Dalam masalah fikih itu satu masalah bisa sampai belasan pendapat, bahkan sampai puluhan pendapat. Tidak cuma satu dua pendapat yang berbeda. Nah, masalah mengqasar sholat ketika safar saja, ya, jaraknya safar itu berapa kilometer, berapa jauhnya, berapa lamanya, itu pendapatnya macam-macam. Jangan langsung dibilang semuanya salah. Yang benar ini, dalilnya ini. Nah, itu gak adil. Itu namanya sepihak. Yang adil ialah sampaikan. Yang ada itu apa? Pendapatnya bagaimana? Dalilnya apa? Kemudian kalian sampaikan. Yang benar ini, itu pendapatnya salah. Karena dalilnya ini begini. Do'if. Ini dalilnya tukar do'if. Ini maksudnya tidak demikian. Nah, itu berapa ini? Adil. Nah. Barakofikum. Ini betul-betul sangat susah. Kalau mereka ini tidak betul-betul hatinya bersih dari hasad, dendam, dengki, dan penyakit hati lainnya. Karena kadang-kadang kita harus mengakui kebenaran lawan. Naam, barakofikum. Tapi kita susah untuk menyampaikannya di depan umum. Apa yang menjadi pendapat lawan itu. Dikarenakan ternyata pendapat kita yang lemah. Ya. Keadilan dalam berkata, bersikap, dan memutuskan perkara adalah sesuatu yang wajib dalam Islam. Dan tidak adil dalam itu semua, termasuk perbuatan zalim yang terlarang. Ya, termasuk kalian jangan sembarangan mengatakan fulan sesat gitu. Kecuali menunjukkan kesesatannya dan bukti dari Al-Qur'an wasunnah wa qawlul ulama tentang kesesatannya. Itu baru adil namanya. Tanya, "Ustaz, fulan itu gimana? Sesat." Tidak adil. Jelaskan, fulan itu pemikirannya begini, begini, begini, begini, begini. Menyimpang, sehingga sesat. Nah, itu baru adil. Sehingga orang tahu kesesatannya apa. Dan tahu alasannya kok dikatakan sesat itu apa. Barakallahu'alaikum. Inilah penyebab perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Karena ketidakadilan. Karena kedzaliman yang mungkin tidak kita sengaja telah kita lakukan. Waliyadu billah. Barakofikum. Maka para santri yang sudah terbiasa di lingkungan ilmu, di lingkungan yang ilmiah, maka harus memiliki sikap yang adil secara ilmiah dalam menyikapi pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama. Nah, apalagi masalahnya ialah masalah ijtihadiyah. Terhadap alul ahwa wal bidah saja, kita harus apa ini? Adil. Adil di sini bukan berarti muji-muji mereka. Lah, sekali lagi menjelaskan kebid'ahannya itu apa. Apakah betul itu bid'ah? Dasarnya apa kok dibid'ahkan? Yang benar bagaimana? Itu adil namanya. Masya Allah, kalau begitu ilmu kita mungkin masih harus banyak dibenahi. Karena untuk bisa mengucapkan perkataan yang adil dalam menghukumi sesuatu atau menyikapi akwal alul awa wal bidah atau menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah fikih, harus memiliki modal wawasan dan ilmu yang cukup luas. sehingga kita tidak boleh sembarangan untuk menyalahkan pendapat lain tanpa disertai dengan keadilan. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Sering santri itu karena malas belajar taklid atau ngefan dengan ustaz tertentu atau syekh tertentu, langsung ini yang benar, ini salah, itu. Ini bukan sikap yang adil secara ilmiah. Ya. Jangan terjadi. Apalagi sampai bilang ini enggak boleh, kata ustaz fulan enggak boleh itu. Oh, ini malah enggak di samping enggak adil juga apa ini? Fanatik. Ya, ta'assub, taklid terhadap orang tertentu, ya. Barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala wa bi ahdillahi awfu. وهذا يشمل الأهد الذي آهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها ومن الأهد الذي يقع التعهد به بين الخلق فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. Dan penuhilah janji kalian kepada Allah. Ini meliputi janji antara hamba. Naam. Yang berjanji untuk melaksanakan hak-hak Allah dan memenuhi hak-hak Allah, dan janji yang terjadi di antara sesama makhluk, semuanya wajib dipenuhi dan haram dilanggar. Naam. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Dzalikumul ahkam al-madzkura wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Ma bayna ma bayyanahu lakum minal ahkam wa taqumuna biwasiyatillahi lakum haqqal qiyam wa ta'rifuna ma fihi minal hukmi minal hikami wal ahkam. Demikian itulah hukum-hukum yang tersebut tadi Allah wasiatkan untuk kalian, agar kalian mau ingat apa yang Allah jelaskan kepada kalian berupa hukum-hukum, dan kalian bisa melaksanakan wasiat Allah dengan sebaik-baiknya, dan kalian bisa mengetahui hikmah-hikmah dan hukum-hukumnya. Naam. Dan faedah ayat ini yang terakhir, wanabtin alsaqumullah, wajib untuk memenuhi janji antara hamba dengan Allah dan antara hamba dengan sesama hamba, dan tidak boleh melanggarnya. Yang dimaksud janji antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ialah janji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dilanggar. Yang dimaksud dengan janji antara sesama makhluk ialah segala bentuk perjanjian yang disepakati di antara mereka dan tidak melanggar syariat, maka wajib untuk ditaati, untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, bahwa melaksanakan segala perintah dan larangan yang Allah sampaikan tadi, ya, termasuk cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah yang telah Allah sebutkan, maka dia telah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Nah. Di sini ada beberapa as'ilah. Apakah satu orang anak kecil yang telah mumayyiz tetapi belum balig dapat diterima persaksiannya? La. Harus balig. Ya. Saksi itu harus balig. Nah, itu kalau penguat saja atau tambah-tambahan saja enggak apa-apa, ya. Nah, jadi kalau ada perkara kemudian ada saksi dari anak kecil walaupun sudah tamyiz belum balig dia, maka kita tidak bisa menggunakannya sebagai saksi. Tapi kalau kita jadikan sebagai bahan untuk menyelidiki lebih lanjut, untuk mendapatkan bukti-bukti yang lain, enggak apa-apa. Tapi kalau digunakan sebagai saksi tunggal atau memutuskan suatu perkara, lah, tidak cukup. Apakah sujud sahwi itu hanya dilakukan pada saat sholat wajib saja, ataukah sholat sunnah juga? Sholat sunnah juga. Kapan saja kita melakukan kelupaan, kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat atau yang semisalnya, baik ketika sholat wajib maupun sholat sunnah, maka disyariatkan sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk kesalahan jika kita ditanya seseorang lalu kita mengatakan setahu saya ini pendapat yang salah dan yang benar seperti ini, dan kita tidak menyebutkan dalil karena lupa? Ya kalau bisa, wallahu ta'ala a'lam saja ya. Atau bersambung jawabannya, na'am. Karena kalau titik sampai di situ, maka tidak hanya kesalahan, tapi juga sesuatu yang memalukan. Enggak tahu kok berfatwa. Kalau memang kita aku jawab, atau kita lupa dalilnya, kita bilang wallahu ta'ala alam. Atau enggak usah dibaca soalnya. Ya, na'am. Begitu. Atau bersambung jawabannya, ya. Tadi dikatakan setahu saya ini salah, yang benar ini. Tapi saya lupa dalilnya. Insyaallah dalilnya besok. Enggak apa-apa. Pak Rafiq, namanya bersambung jawabannya. Itu adil. Apakah tepat jika kita katakan kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah? Bukankah hal yang demikian bisa saja menjadikan orang menjadi simpati kepada mereka? Lain. Itu namanya al-muazanah. Al-muazanah itu harus menyampaikan kejelekannya ahli bid'ah ini, kebaikan mereka ini, mereka itu bangun masjid macam-macam, itu muazanah itu, ya, ini tidak benar. Sebutkan kejelekan mereka. Ini termasuk akwal pendapat. Ahli bid'ah kan berpendapat, misalkan tahlilan itu wajib, misalkan. Nah, kita sampaikan hukum tahlilan bagaimana? Nah, yang salah ini, yang benar ini, gitu ya. Nah, yang dibaca ini memang dalilnya benar semua. Tasbih, tahlil, tahmid, ya. Tapi tata caranya salah. Seperti itu. Bukan berarti yang dimaksud tadi itu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan alul awal wal bidak. Di samping menyebut kejelekan mereka. Lah, itu adalah muazanah. Sikap muazanah ini adalah sikap yang salah dalam menyikapi ahlul awal wal bidah. Dan ini disebarluaskan oleh sebagian tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh mengatakan seseorang yang ahlul awal wal bidah sesat gini-gini, tapi dia itu masya Allah sangat dermawan. Demi Allah, dia itu begini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, karena menyebutkan penyimpangan alul awal wal bidak itu ialah bab nasihat. Selebihnya kalau mereka punya kebaikan-kebaikan, itu tidak menjadi urusan kita, ya. Nah, supaya orang lebih fokus memperhatikan kejelekan mereka. Tapi yang dimaukan dengan adil dalam menyikapi akwal alul awal wal bidak ialah sebutkan secara utuh akwal mereka, kemudian jelaskan mana kesalahannya. Dan seandainya ada dalil yang sahih yang mereka pakai, katakan sahih, tetapi tidak pada tempatnya. Seperti itu. Jadi penjelasannya lengkap sehingga adil. Tidak menghukumi mereka secara sepihak. Karena mereka bisa membalas. Kalau kita bilang mereka sesat, mereka akan balas. Kamu juga sesat. Dalilmu apa? Ya pokoknya sesat. Ketika kita ditanya, dalilmu apa? Ya kamu juga pokoknya sesat. Akhirnya saling menyesatkan tanpa bisa menyebutkan sesatnya apa. Dalilnya bagaimana? Ini sama-sama dolim namanya. Dolim itu tidak adil. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.